Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di dalam pembacaan kitab Abu Dawud pada kitabul At'imah, pada bab makanan. Kita sampai pada bab yang ke-25, judul babnya Fi nahyi an aklil jalalati wa albaniha. Bab tentang larangan dari memakan binatang jalalah dan minum susunya. Binatang jalalah adalah binatang yang makanan utamanya, ya, makanan dominannya itu adalah kotoran. Itu namanya binatang jalalah. Apa saja yang makanannya itu, makanan dominannya itu adalah kotoran, maka itu disebut dengan binatang jalalah. Nanti di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Jami'us Shaghir Imam Suyuti, ya, ini ada tambahan dalam hadis yang lain itu adalah dan termasuk mengendarainya. Nah, hanya nanti ulama membahas tentang larangan ini bersifat halal atau bersifat haram atau makruh. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama itu hukumnya adalah haram. Pendapat yang kedua adalah hukumnya makruh. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, contoh, ya, contoh yang termasuk binatang jalalah adalah misalnya di masyarakat kita itu ada orang ngingu lele, nggih. Ngingu lele lah, kemudian di atasnya itu digunakan untuk jumbleng. Bahkan nggih, menungso barang kan apa? Buang juga di situ, nggih. Di beberapa tempat saya pernah melihatnya kayak gitu itu. Atau di atasnya itu digunakan untuk ngingu ayam gitu, nggih. Nah, itu adalah, maka lele itu nanti masuk dalam kategori binatang jalalah. Nah, lalu apakah lele itu nanti tidak boleh kita makan, atau apakah misalnya tadi jatuh hukumnya adalah haram, maka itu adalah haram untuk makan, ataukah itu hanya makruh saja? Lah, bagaimana cara untuk memanfaatkan lele itu agar tidak menjadi haram? Nanti kalau kita buka di dalam syarah kitab Bulughul Maram, misalnya kita dalam kitab Subulus Salam atau beberapa kitab yang lain, itu akan kita temukan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar atau apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Jadi binatang jalalah, binatang yang makanannya kotoran, itu agar bisa nanti kita konsumsi, itu caranya sebelum kita konsumsi itu kita karantina dulu. Misalnya tadi lele akan kita panen katakanlah hari Minggu gitu nggih. Maka kalau menurut Ibnu Umar minimal 3 hari itu tidak kita kasih makanan-makanan yang itu tadi, makanan kotoran tadi. Jadi itu kita bersihkan semua dulu. Kita tidak kasih kotor apa, tidak kasih makanan berbentuk kotoran tadi, biasanya buang aja di situ yo dialihke nggon liya. Lah ini maka minimal 3 hari ya. Minimal 3 hari, nah sudah 3 hari ini boleh kita panen, kemudian boleh kita makan. Nah itu ya. Jadi cara memanfaatkan atau cara kita agar itu tidak termasuk binatang jalalah itu adalah dengan jalan kita ini tidak, atau kita karantina dulu ya, kita karantina dulu agar itu kurang lebih 3 hari ya. Kemudian nanti ulama yang lain itu berpendapat tergantung kepada jenis binatangnya. Misalnya binatangnya itu sapi, yaitu mestinya kan mengkarantinanya tidak lebih apa, mestinya lebih dari 3 hari. Atau kalau sapi kan mestinya zatnya dagingnya itu kan masih apa nggih, kalau hanya 3 hari masih membekas itu nggih. Nah, Imam Suyuti dan juga ini nanti Imam kitab Jami' Ushaghir itu ada 2 nggih, Jami' Ushaghir yang lengkap itu yang disusun oleh Imam Suyuti, penyusun kitab Jalalain. Kemudian Jami' Ushaghir li Sahih, Jami' Ushaghir itu disusun oleh Syekh Albani yang merupakan ikhtisar diambil dari hadis-hadis yang sahih dari Jami' Ushaghir Imam Suyuti. Ini Syekh Albani berpendapat bahwa binatang jalalah itu kenapa kok dimakruhkan? Penjelasannya adalah karena itu binatang yang menjijikkan, makanan yang menjijikkan. Sehingga pembahasan yang lebih lanjut Bapak Ibu, ini kita ini seyogianya, kalau ini dalam sisi yang lebih umum ya, menurut keterangan beliau bahwa seyogianya seorang muslim itu tidak melakukan perkara-perkara yang jorok dan perkara-perkara yang itu dari tinjauan secara umum tadi, bukan hanya dalam hal tadi itu pengambilannya dari binatang jalalah tadi. Misalnya kita nenggon ngarepe umum udah upil terus baru ini didilat, itu sesuatu yang menjijikkan orang lain. Nah itu seyogianya kita jalankan di depan umum. Atau ngutik-ngutik jempol apa nih, jempol sikil baru diambu. ini sesuatu yang jorok ya, sesuatu yang jijik. Lah ini seyogianya tidak ditampilkan di depan umum. Atau perkara-perkara yang menjijikkan yang lainnya, jabuti rambut kelek dengar pomah gitu ya. Atau sisi nih nggak ngarepe wong akeh gitu nih. Bahkan dengan kasus ini kok enten seseorang apa, enten seseorang sisi nih nggon ngarepe sisi di depan gitu nih. Maka ketika itu para sahabat yang lain, Nabi melarang untuk orang tersebut selanjutnya tidak boleh dijadikan imam karena dia tidak tahu adab. Nah, disinilah kemudian nanti ulama berpendapat salah satu syarat seorang itu ngerti harus apa jadi imam itu ngerti adab. Jadi orang ngerti akhlak, orang ngerti adab, nah itu maka seyogianya tidak dijadikan imam. Gitu, ya. Maka yang punya ambisi jadi imam ya tahu diri lah. Gitu, ya. Kemudian sekarang kita lihat hadisnya. Tadi ya sudah saya sampaikan binatang jalalah itu apa, kemudian cara mengantisipasinya apa. Mendapat ulama ini ada 2, makruh dan haram. Kalau makruh tadi alasannya ini sesuatu yang menjijikkan tadi ya. Ani bin Umar qala, dari Ibnu Umar dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang an akril jalalati, dari memakan binatang jalalah. Tadi ya, binatang jalalah adalah binatang yang makanannya kotoran. Nanti dalam hadis yang lain, wa arkabiha, dan mengendarainya. Kalau di sini, wa albaniha, dan susunya. Ya. Jadi, yang lele betul-betul susu ya. Misalnya, ngingu wedut, pakanan ini ku kotoran. Enten boten nggih. Jaran, keledai gitu ya. Yen tenggen piyungan niku sampah nggih. Yen sampah bukan kotoran. Maksud hadis tolong. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita makan daging binatang yang makan kotoran dan melarang minum susunya. Iya. Nabi melarang makan daging binatang yang makan kotoran dan melarang minum susunya. Ya, ini sudah mafhum. Tadi cara mengantisipasinya ya. Jadi yang saya pernah melihat itu lele atau kalau ikan mungkin ada, tapi saya belum pernah melihat nih bawal kayak kotoran tersebut. Mau ya. Lah nanti misalnya ngingu lele, ngingu bawal, kok pakanan kayak gitu ya, dari sisi hukum boleh, tapi nanti ketika mau panen itu di karantina dulu 3 hari ya. Artinya di karantina bukan dikasih makan, tidak dikasih makan loh, tapi dikasih makan yang layak. Ini. Nopo biskuit, nopo ayam goreng Soeharti, nopo monggo. Nasi telur ayam. Yang padang ya rapopo. Pengertian monggo. Bakso, mungkin saya akan menyiapkan dari ilmu pengetahuan bahwa makan nomor 1 dulu, Mas. Ya tadi nomor 1. Ada perkara-perkara yang tidak memungkinkan yang kita dengan tidak melakukannya. Ya, ini kalau saya ambil dari penjelasannya di Jami'us Shaghir ya. Kalau menggunakan penjelasan ini, maka ini hukumnya itu tidak sampai kepada haram, tapi hanya makruh saja. Dan ini nanti dibahas secara umum, bukan hanya kita itu makan saja, termasuk tadi melakukan sesuatu yang dianggap menjijikan atau dianggap apa ya, sesuatu yang jorok. Ini saya contohkan tadi utek-utek upil baru itu didilat atau jabuti kelek neng mall gitu ya. Nggih. Atau perkara-perkara yang menjijikkan yang lainnya. Nah ini ya. Nah di sini menunjukkan kita ini seyogianya bahwa sebagai orang muslim itu yo sing patut ditonton gitu loh ya. Orang pokoknya yang ini. Pengertian ya, nomor 2. Apa? Lain ngentut ya nyingkir sing ngono mboten malah diumumke bapak-bapak kula jeng ngentut. Nah. Atau malah rungokno lan sedoten. Kalau dulu saya itu teman-teman itu nggih anggar ngentut rungokno nek swara sedoten gitu. Nomor 2. Angin leser mungkin saja akan ternyata dari hukum pengetahuan bahwa makanan tekor yang ditangkap binatang itu dalam waktu dekat akan berpengaruh pada dagingnya dan berikutnya berpengaruh kepada daging atau tubuh orang yang menyantapnya atau ada pengaruh lain dari Allah. Pengaruh lain titik Allahu a'lam. Ya ini kalau dari sisi apa ya mungkin tinjauan medisnya gitu ya, Allah alam bisawab. Oke, sekarang hadis ini ya, hadis ini dari sisi derajatnya hadis yang sah, apa yang hasan. Selain Abu Dawud juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan juga Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sekarang bab berikutnya bab 26 fi aqli luhumil khalili. Bab makan daging Al-Khalili. Khalili itu kuda. Boleh enggak kita itu makan daging kuda? Kita lihat hadisnya. An Jabir bin Abdillah qala. Dari Jabir bin Abdillah qala, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar, pada hari Khaibar itu an luhumil khumuri, dari makan daging al-khumuri, keledai. Di sini keledai ada 2. Keledai liar dan keledai jinak. Yang dilarang oleh Rasulullah pada perang Khaibar ini adalah keledai jinak. Kenapa kok dilarang? Karena ketika itu keledai itu dijadikan sebagai angkutan umum untuk perang. Kalau tentu dibelai, dinggo mangan, kok ora iso mulih. Ya. Itu dalam sarahnya begitu. Ya. Jadi dulu di angkutan umum, lah, ketika perang Khaibar itu membutuhkan waktu yang panjang, kemudian butuh perbekalan yang banyak, kebetulan perbekalannya itu pada habis. Lah maka satu-satunya yang ada adalah binatang keledai yang digunakan untuk transportasi tadi. Maka ada dari sahabat yang meminta izin apakah diperbolehkan belai binatang keledai ini. Maka Nabi melarang ini, tapi nanti untuk binatang keledai liar itu diperbolehkan, ya. Jadi al-khumur di sini maksudnya adalah keledai jinak. Dan ini untuk kita mungkin tidak begitu masalah karena enggak ada keledai, ya. Jadi nah, kalau kuda di sini wa adina lana fi luhumil khaili, dan Allah dan Rasul mengizinkan buat kita fi luhumil khaili, di dalam daging kuda. Jadi kalau daging kuda itu dihalalkan, diperbolehkan. Ada sate kuda, susu kuda, liar. Sate kuda itu di beberapa tempat ada, ya. Maksud hadis, semoga. Satu, pas dari perang Khaibar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi larangan mengenai daging keledai. Ya, jadi pada perang Khaibar itu ada dua perkara yang besar yang menjadi hukum, ya. Sebelum perang Khaibar, Nabi itu menghalalkan nikah mut'ah. Tapi sesudah perang Khaibar, Nabi itu mengharamkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, itu ya. Nikah kontrak. Jadi menikahi dalam waktu tertentu saja. Itu dulu pernah diperbolehkan, tapi kemudian sesudah perang Khaibar itu dilarang. Hanya untuk orang-orang Syiah itu sampai sekarang masih menghalalkannya karena dianggap hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka orang Syiah kan enggak mau menerima hadisnya Bukhari, ya. Maka itu ditolak dan menganggap hadis itu masih layak dipakai sampai sekarang. Maka ada orang-orang itu nikahnya nikah mut'ah. Nikah dalam waktu, tapi kalau dulu ketika dihalalkan itu nikahnya bukan kita nikahi 10 menit, ya, bukan hanya begitu, ya. Jadi nikahnya itu mestinya sampai beberapa bulan, ya. Bukan kita nikahi 3 jam tok. Mahare opo? Mobil, ya. 70 juta itu, ya, dan artis itu. Kemudian nomor 2. Pada waktu itu Nabi membolehkan memakan daging kuda. Jadi daging kuda itu halal, daging keledai jinak haram. Pengertian yang dapat diambil. Orang Arab sudah biasa menyembelih makan daging kuda. Lah ini yang teng Bantul ini akeh daging kuda, nggih, atau sate kuda. Sing terkenal pundi Pak Narto? Sate kuda niku sing terkenal pundi Pak Narto? Sate kuda sing terkenal pundi Pak Narto? Sate kuda. Nggih. Dadi ana sing iso nang cedak Antika. Oh, nggih. Tapi engko lho nggih. Nggih, nggih. Satu waktu main bola, itu tak yo ning dibeli. Nanti sing dolo nomor 2, monggo. Monggo Pak Wiratno tolong suaranya. Ketentuan boleh atau tidak halal haram itu harus berasal dari pembuat sapi, bukan selainnya. Ya, jadi yang boleh menghalalkan mengharamkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Kita enggak boleh gawe dhewe hukum. Gandeng ra seneng dadine haram, gandeng seneng dadine halal, tidak begitu, ya. Ini bahkan kita itu haram hukumnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kita enggak boleh, ya. Jadi buat saya kamu adalah haram, nah ini enggak boleh, ya. Ada seorang ustaz mulang wong wedok Nah, kemudian mengharamkan perempuan itu. Jadi buat saya, kamu adalah muridku, maka haram untuk saya nikahin. Ini enggak boleh, omongan yang tidak baik. Pati dulu. Haram ceritanya. Tapi ya. Haram jadi enggak. Nomor 3. Ya, tadi nggih alasannya tadi nggih. Nomor 4. Pengambilan hukum dengan jalan bias tidak dapat diterima apabila dalam persoalan yang tentang dibiaskan itu sudah ada nasnya. Ya, kuda dan keledai itu kan sejenis ya sebetulnya ya. Tapi karena ada hukum yang sendiri-sendiri, maka itu tidak boleh disamaratakan, harus dengan menerapkan hukum yang sendiri-sendiri itu. Ya. Jadi hukum kias itu kan menyamakan sebuah perkara hukum dengan sesuatu kasus yang lain yang itu kejadiannya atau jenisnya itu sama. Misalnya dulu di masa Nabi itu, Nabi atau Allah mengharamkan khamr, tapi ketika itu belum ada narkotika, belum ada heroin, belum ada psikotropika. Nah, kemudian sekarang ada psikotropika. Apakah hukumnya halal atau haram? Nah, karena psikotropika itu jenisnya atau dampaknya itu sama dengan khamr, maka psikotropika itu hukumnya juga haram. Terus dalilnya mana? Dalilnya menggunakan hukum tentang khamr. Lah, maka pengambilan hukum narkotika sama dengan hukum khamr itu namanya disebut dengan hukum qiyas. Nah, itu ya. Nggih, sekarang bab 27 fi aklil arnabi, bab tentang makan arnabi, kelinci. Ya. Boleh enggak kita itu makan kelinci? Daging kelinci maksudnya, nggih. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik dia berkata, kuntu hulaman, aku adalah seorang anak yang gulam. Anak yang gulam itu usia menginjak remaja. Hazawaron, hazawaron tadi ya, yang seneng mangan gitu ya. Qasitu arnaban, aku berkehendak untuk makan arnaban, binatang kelinci. Fasyawaituha, maka aku mencarinya. Fabaasa ma'i Abu Thalhah, maka mengutus besertaku Abu Thalhah. Abu Thalhah ini bapaknya Anas bin Malik, bapak angkatnya ya. Jadi Anas bin Malik itu punya ibu namanya Ummu Sulaim, kemudian dulu dicerai karena suaminya itu tidak mau Islam. Maka akhirnya dicerai, yaitu Malik ini. Kemudian Abu Thalhah menikahinya Ummu Sulaim itu dengan maharnya dia mau masuk Islam. Ya. Dan Abu Thalhah ini orang yang sukses dalam berdakwah, sukses dalam menjadi sahabat yang baik di masa Nabi. Yang terkenal tentang Abu Thalhah ini, dan bahkan itu disebut di dalam Al-Quran, kisahnya adalah beliau mensodakohkan kebun yang paling dicintainya, yaitu kebun Bayruha, ya, kebun yang ada di depan Masjid Madinah. Nah, sekarang jadi kota, jadi masjid Madinah itu. Kemudian maka aku membawanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ata itu aku membawa biha faqabilaha, maka Nabi menerimanya. Lah, berarti kalau Nabi itu menerima daging kelinci, maka berarti daging kelinci itu adalah halal, itu nggih. Walaupun Nabi tidak makan, tapi kalau Nabi itu menerimanya, itu dianggap sesuatu yang sudah bisa dijadikan sebagai dasar hukum kehalalannya. Karena enggak mungkin Nabi itu menerima perkara yang haram, itu enggak mungkin, itu nggih. Maksud hadis, Anas pernah berburu kelinci dan memandang dagingnya. Jadi jawazaron tadi mencari dua bagian belakang daging panggang itu, paha dan sekitarnya, diantarkan oleh anak kepada Nabi atas perintah Rasulullah. Tiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kiriman atau hadiah itu. Kalau menerima hadiah berarti tadi ya di perbolehkan. Pengertian yang dapat diambil? Yang kelinci oleh marmuti podong ya? Benten? Sahabat biasa saling mengirimkan hadiah makanan termasuk kepada Nabi Shallallahu. Ini merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi dan juga dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW ya, untuk saling memberikan hadiah makanan. Tentunya semuanya itu berharap pahala dari Allah, bukan kene untuk balasan sing luwih akeh. Ngirim tempe kene untuk bandeng. Tiga. Jadi seyogianya hadiah yang diberikan kepada seseorang kepada kita, walaupun mungkin kita tidak suka, itu hendaknya kita terima. Perkara nanti kita kasihkan lagi kepada orang lain, itu enggak jadi masalah ya. Ini selama dia itu memang halal. Ini hadis, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh selain Abu Dawud ada Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang terakhir masih bab 27, bab fi aqlil arnabi. Inna Abdullah bin Amr, sesungguhnya Abdullah bin Amr wa kana shafah, dan dia adalah nggih ahli Safah. Safah itu di satu nama tempat ya. Qala Muhammad, berkata Muhammad, maka nama Makkah yaitu berada di tempat Makkah, wa anna rajulan, sesungguhnya seseorang itu ja'a bi arnabin, datang dengan seekor kelinci, qad sotiha, yang dia telah memburunya ya. Faqala, maka dia berkata, ya Abdullah ibn Amr, wahai Abdullah ibn Amr, matakul, apa yang dikatakan, apa yang kau katakan, qadji biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepadaku dengannya itu, aku akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelinci itu. Kemudian Abdullah ibn Amr mengatakan, wa ana jalisun, dan saya duduk, falam ya'kuluha, Nabi tidak memakannya, walam yanha, dan Nabi tidak melarang an akliha, dari memakannya. Waza'ama, dan dia menyangka annaha, bahwasanya kelinci itu tadi tahidu, sedang dalam keadaan haid. Jadi ketika disembelih itu dalam keadaan haid, okay? Maka Nabi tidak memakannya. Itu ya. Lah ngerti ini hati ya, Allah alam bisawam. Tapi Nabi tidak melarang, nggih, Nabi tidak melarang untuk orang lain makan, itu nggih. Tapi pokoknya sama ya. Maksud hadis, moga sampai putih tadi. Ya, jadi ini rajul datang kepada Abdullah bin Amr, ini ditanya tentang kelinci yang dia dapatkan dari hasil buruannya ya. Nomor 2. Abdullah mengatakan bahwa dia pernah duduk bersama Rasulullah SAW, lalu dia akan ganti kelinci kepada Rasulullah. Ya. 3. Kalau air itu nanti lagi, nanti bisa air. Jadi waktu itu Rasul tidak makan daging kelinci yang dihadiahkan tadi, tapi tidak melarang orang lain untuk makan. Ini yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak dimakan oleh Nabi belum tentu itu juga statusnya sebagai sesuatu yang haram. Atau kalau dalam bahasa kita, kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu haram hanya karena kita itu tidak suka dengan makanan atau minuman tersebut. Ini nomor menceritakan Nabi menceritakan sesuatu itu mengalami Nabi menceritakan bahwa kelinci itu sedang haid, ya. Pengertian yang dapat diambil berarti kelinci ini lanang atau wedok nih? Apabila Nabi tidak memakan hidangan tertentu, tidak dapat langsung difahami bahwa beliau melarangnya. Sampai ternyata memang beliau melarang makanan hidangan tersebut. Jadi kalau diamkan Nabi tidak melarangnya, maka nanti ada yang namanya sunnah atau hadis itu kan qauliyahnya Nabi, fi'liyahnya Nabi, dan takririyahnya Nabi. Perkataannya Nabi, perbuatan Nabi, dan sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi mendiamkannya. Maka itu namanya takririyah. Dan itu juga menjadi sebuah perkara ketetapan hukum. Itu ini. Dua. Nabi mempunyai pengetahuan tentang alam, binatang, dan pengetahuan lainnya. Meskipun tidak khusus mempelajari ilmu tentang itu. Nabi ngerti ini lagi head. Ngerti. Di Abdullah bin Amr tadi tidak ngerti. Apa gudret-gudret? Ya Allah taklam. Orang nganggu pembalut kok. Nomor tiga. Nomor tiga. Memahami ilmu tentang mandokan lingkungan merupakan keutamaan dalam keadaan nasi uji mengetahui tentang itu yang rumahnya belum dipinjamkan. Jadi ya Bapak Ibu, kalau kita ngaji tentang ilmu, ilmu itu dibagi menjadi tiga. Satu ilmu alat, satu ilmu pokok, itu hukumnya wajib kita pelajari. Orang yang ngaku muslim wajib mempelajarinya, dan kalau dia tidak mempelajari nanti daerah dituntut. Sebagaimana seseorang yang ngaku muslim tapi dia tidak sholat. Contoh ilmu pokok adalah kita itu ngaji Al-Quran, ngaji hadis, itu hukumnya wajib. Jadi dari wong muslim itu punya kewajiban ngaji Al-Quran, ngaji hadis. Nah, kalau dia tidak mau ngaji, nanti darah dia akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Ini yang pokok. Kemudian yang kedua adalah ilmu alat. Ilmu alat adalah ilmu alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu pokok. Contohnya bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, itu ilmu alat. Itu hukumnya tidak wajib. Tapi seyogianya orang yang menyampaikan ilmu itu sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama sebagian lain itu menekankan saja. Orang yang nyampe ke Quran, nyampe ke hadis, orang ngerti ilmu alate, ini bahaya. Jadi harus ya sebagian ulama mengharuskan wong sing menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis itu belajar ilmu alat ini. Jadi bukan hanya dibaca atau disampaikan, tapi perlu ditelaah lebih dahulu. Itu ilmu alat. Tapi tadi ulama berbeda pendapat apakah ini wajib, apakah ini tidak untuk orang yang menyampaikan. Tapi dari sisi afdhaliyahnya, mestinya wong sing nyampaikan Al-Quran itu ngerti ilmu Al-Quran. Ya kayak nyampe ke ilmu komputer, maksudnya kan dia itu ngerti ilmu ini tentang komputer gitu ya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fadha'il, ilmu tentang keutamaan saja. Kita belajar kedokteran, kita belajar ilmu komputer, belajar ilmu apa, itu merupakan fadilah, keutamaan, dan itu hukumnya tidak wajib, tidak semua orang itu kudu dadi dokter, tidak semua orang dadi bedan, tidak semua orang dadi tukang. Nggih, tapi misalnya kita itu nggih enek sing dadi tukang, enek sing dadi dokter, enek sing dadi bedan, enek sing dadi apa? Ya pokoknya itu sebuah keutamaan yang kita juga perlu misalnya bisa mempelajarinya. Kayak Nabi Dawud, dia punya keutamaan dadi tukang kayu, kemudian dadi baju besi, pembuat baju, nggih, ini baju besi dan sebagainya. Nah, ini kita juga misalnya punya keutamaan semacam itu, ya akan lebih baik enek sing dadi penjahit asal tidak penjahat, nggih. Kemudian enek sing ahli komputer, nah ini keutamaan saja. Tapi nanti dalam kondisi tertentu itu bisa menjadi fardu kifayah. Misalnya kok sak Jogja ora nek dadi renek wong Islam sing dadi bedan, ora nek wong Islam sing dadi dokter, misalnya sak Jogja, sehingga ketika memeriksa itu kudu ning gone wong Kristen kabeh, ning wong non muslim kabeh. Nah, ini maka bisa jadi itu sudah nanti statusnya bisa naik menjadi fardu kifayah. Nah, ini nggih. Nggih, sampai di sini. Dan ini hari terakhir untuk kita membaca ini ya. Nah, mungkin nanti kalau memang ini karena belum selesai masih banyak, insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang ada orang hanya mempelajari Al-Quran, dia belajar tafsir Al-Quran, kemudian malam-malam kemudian meninggalkan pelajaran tentang hadis, keseimbang apa namanya pemahaman agama yang rancau itu. Ya, Ong dalile jelas nggih, aku tinggalkan dua perkara buat kalian. Jika kalian apa memegangnya, wa in tamassakum bihima falan tadzilu abada. Maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini tidak bisa dijadikan apa, tidak bisa dipecah-pecah. Status atau fungsi dari hadis itu sebagai mubayyin, sebagai musarif ya, sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Kita enggak bisa sholat duhur, asar, maghrib, isak, subuh nang hadis. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan sholat duhur itu berapa rakaat, tidak ada. Kita cari ninggon Al-Qur'an satu ayat pun enggak ada sholat duhur itu 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Carane sholat piye gerakan itu enggak ada. Lah itu maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ya. Maka hadis itu berfungsi sebagai mubayyin, sebagai penjelas, sebagai musarif, sebagai sing jlentrehke, napa jlentrehke niku. Sing menguraikan ya. Maka kalau orang itu meniadakan belajar atau bahkan menolak hadis hanya mempelajari Al-Qur'an, maka dia masuk dalam kategori orang yang sesat, gitu ya. Jadi bahkan orang-orang yang semacam ini sebetulnya ini tidak layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin, tidak layak untuk kita jadikan sebagai imam di dalam sholat kita ini. Kalau memang dia itu jelas-jelas menolak hadis, bahkan itu bisa dihukumi dia sebagai orang yang kafir. Orang yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia sudah cukup dikatakan sebagai orang kafir ini. Walaupun hanya sebagian. Walaupun hanya sebagian ya, kalau dia jelas-jelas mengatakan di sini tetap bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu adalah masuk surga illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau. Man ya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, siapa yang maksiat kepadaku maka dia orang yang enggan tersebut. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita konsekuensi sebagai seorang Islam, syahadat kita itu dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdurrasul, itu konsep dasar kita itu dari wong Islam. Maka kita itu menolak sunnahnya Nabi, menolaknya Rasul, menolak Rasulullah, berarti syahadat kita itu hanya satu, hanya asyhadu alla ilaha illallah saja. Syahadat rasulnya tidak ada, maka itu sudah dihukumi kafir. Ya, demikian. Alhamdulillahil alamin. Subhanallahi syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk besok pagi kita ngajinya libur ya. Insyaallah kita lanjutkan mungkin dalam waktu yang lain. Alhamdulillahil alamin.